Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طلبة رحمني ورحمكم الله والحمد لله نحمد الله ونشكره. Segala puji bagi Allah dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang dimana setelah sekian lama kita berhenti dari pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperbaharui nikmatnya kepada kita sampai malam hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan apa yang sudah kita baca. Ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Utamanya nikmat kesempatan yang kita gunakan untuk tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, mempelajari qaul Allah, mempelajari qaul Rasul. Ini adalah sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh manusia. Ala kulli hal, walhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca babul afwi anil khadim, yaitu bab memaafkan pembantu. Nah, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian telah kita baca hadis 163 dan 164. Ya. Baik. Ada yang hafal hadisnya? Illa mungkin dilupakan, ya. Artinya ini diantara efek negatif daripada liburan, ya. Efek negatif daripada ijazah atau utlah, ya. Banyak diantara kita yang berhenti secara totalitas dari apa? Dari belajar, dari hifz, dari menghafal. Wa illa wallahi tafaqquh fid din sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, minal mahad ila lahad, ya, dari kecil kita masih di buayan orang tua sampai liang lahat, tidak ada kata libur daripada tafaqquh fid din, ya. Yang termasuk daripadanya adalah hifz, baik itu hifzul Quran, yang termasuk daripadanya hifzul hadis, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hifzul mutun, ya. Artinya ini semestinya kita jadikan wirid setiap hari. Ya, ala kulli hal. Tayyib, insyaallah kita mulai kembali, ya, pada pertemuan yang akan datang biiznillah dimulai kembali setoran, ya. Dua atau tiga santri setidaknya bisa menyetorkan hadis yang sudah kita baca. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul khadimi yuznibu. Bab selanjutnya, yaitu kita keluar dari bab sebelumnya memasuki bab yang baru, yaitu bab pembantu al-khadim yuznib, yang berbuat kesalahan, ya, yang telah berbuat kesalahan. Artinya beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ketika ada seorang pembantu. Di sini tidak terbatas ya pembantu, termasuk padanya pelayan, termasuk padanya pegawai atau yang semakna dengan itu, ketika dia melakukan kesalahan. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad. Ya. Haddatsana Ahmad bin Muhammad. Imam Bukhari telah berkata kepada kami Ahmad bin Muhammad, ya, Ibnu Al-Walid. Ya, Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Walid Abu Muhammad Al-Azraqi Al-Makki. Ya. Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid Abu Muhammad Al-Azraqi Al-Makki. Ya. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Ya, Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Beliau mempunyai sekian saudara yang aslinya, ya, orang tuanya berasal dari negeri Syam, datang ke Mekah untuk mengobati, ya, untuk mengobati, dan bapaknya seorang Nasrani, seorang yang beragama Nasoro, mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, ya, mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, dan anak-anaknya semuanya masuk Islam, ya, termasuk diantaranya adalah Daud bin Abdurrahman ini. Thiqah, ya, terpercaya beliau. Al-Makki min ahli Makkah. Qala sami'tu Ismail, yaitu Daud menyatakan aku telah mendengar Ismail. Ya. Ismail di sini yang dimaksud adalah Ismail bin Katsir. Ismail bin Katsir Abu Hashim. Abu Hashim Ismail bin Katsir. Thiqah, terpercaya menurut Al-Imam Ahmad. Begitu juga Al-Imam An-Nasa'i juga menganggap demikian. Dan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah memasukkan beliau daripada jajaran perawi yang terpercaya, ya, di dalam kitab beliau As-Siqat, ya. Qala an Asim ibn Laqit ibn Sabirata. Dari Asim bin Laqit bin Sabirah. Ya, Asim bin Laqit bin Sabirah Al-Uqayli. Dengan ain yang didhammah Al-Uqayli. Ya. Beliau juga disebut Asim bin Abi Razin. Asim bin Abi Razin. Qala an abihi, yaitu Asim mengambil dari bapaknya yang bernama Laqit bin Sabirah, seorang sahabiyun jalil. Laqit adalah seorang sahabat namun tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, dua hadis saja yang diketahui telah diriwayatkan oleh Laqit bin Sabirah, salah satunya yang kita akan baca sebentar lagi. Qala yaitu Laqit berkata, intahaitu ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan. Artinya aku berakhir pada Nabi SAW, artinya beliau bersama Nabi SAW, dan di sana terdapat seorang ra'i yang sedang mengembala gembalanya, ya, fil murah. Maknanya murah adalah tempat yang disiapkan untuk istirahatnya binatang ternak, ya, baik itu kambing atau yang semisal itu, disebut murah, mim ra'ha, ya, biasa dijadikan peristirahatan mereka. Qala sakhlatan, yaitu sakhlah dengan kha, ya, agak tebal, kha. Demikian maknanya sakhla adalah anaknya kambing, baik laki maupun perempuan, jantan ataupun betina, ya, anaknya kambing disebut sakhla. Jadi pengembala tersebut sedang mengembala dan mengantarkan binatangnya ke tempat peristirahatan, dan di sana itu ada anak-anaknya, itu anak-anak binatang tersebut, anak-anak kambing tadi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW berkata kepada pengembala tadi, yaitu pengembalanya Nabi SAW, artinya kambing ini zahirnya adalah milik Nabi SAW sebagaimana pada riwayat yang lain, karena ada beberapa riwayat yang berbeda tapi hakikatnya sama, ya. Hanya zahirnya kambing ini adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la tahsibanna, ya. Wa lam yakul la tahsibanna. Rasulullah menyatakan la tahsibanna. Jangan engkau menghitung itu, artinya anak itu jangan engkau hitung daripada kambing yang dimiliki, ya. Dan di sini perawi menyatakan lam yakul la tahsabanna, ingin memperjelas, ingin mentakid bahwasanya yang diucapkan Nabi adalah la tahsibanna, dengan nun taukid di belakangnya untuk mempertegas. Inna lana ghanaman mi'ah, kata Nabi, kami memiliki 100 kambing. La nuridu antazid, kami tidak ingin engkau tambahi, kata Rasulullah SAW. Artinya anak-anak tadi, artinya sakhla, ini anak kambing yang baru lahir kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Baru saja lahir. Kata Rasulullah, jangan kau masukkan itu. Ya. Karena kita sudah ada 100 ekor kambing, kata Rasulullah. Fa idza jaa ra'i, nah, ketika datang seorang pengembala tadi, bisakhlatin dzabahna maka nahasyatan, maka ketika ia memang ada anaknya, maka kami terpaksa harus menyembelih 1 ekor kambing. Artinya Rasulullah tidak ingin lebih daripada 100 ekor kambingnya. Ya, tidak ingin lebih dari 100 ekor. Fa kana fi ma qala, dan di antara yang diucapkan Nabi SAW, la tadrib dha'inataka ka darbika amatak, janganlah engkau memukul dha'inatak, maknanya dha'inah adalah perempuan, ya, dha'inah maknanya adalah sang perempuan, diberi nama dha'inah, artinya dha'an itu perjalanan safar, ya. Mungkin kita ingat sebuah hadis yang seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku adalah orang yang tua renta, tidak bisa melakukan haji ataupun umrah wala dha'an. Begitu juga dha'an. Dha'an maknanya adalah safar. Ya. Wanita disebut dha'inah. Mengapa? Karena wanita pasti akan pergi ke rumah suaminya. Maka dari itu wanita disebut apa? Dha'inah. Disebut dha'inah. Kadharbika amatik atau kadharbika amatak, sebagaimana engkau memukul budakmu, budak wanitamu. Ya. Wanita yang hur, yaitu wanita yang hurra yang bebas, bukan budak, maka dilarang untuk dipukul, ya. Sebagaimana sudah kami sampaikan pada beberapa pertemuan tafsil perincian, ya, tentang memukul ini, baik itu memukul wanita, artinya boleh memukul tapi pukulan yang tidak membekas, ghair mubarrih, jika memang dibutuhkan, jika memang dibutuhkan. Begitu juga anak-anak, ya, dan juga termasuk jangankan istri atau anak, ya, budak pun juga ketika pukulan tersebut akan menyakitinya dan melukainya, itu pun juga dilarang, ya, itu pun juga dilarang, tidak diperbolehkan. Namun berbeda, ya, antara budak yang memang boleh untuk dipukul dalam rangka mendidik mereka, dengan pukulan yang ghair mubarrih, yang tidak mencacati mereka. Adapun perempuan, ya, maka di sana melalui proses yang sekian panjang. Proses yang sekian panjang. Qala wa idzastan syakta, itu di antara yang diucapkan Nabi SAW, jika engkau beristinsyak, ya. Istinsyak adalah memasukkan air ke hidung. Ya, memasukkan air ke hidung disebut istinsyak. Dan mengeluarkannya disebut istinzar. Dan ini adalah termasuk sunnah, bahkan sebagian ahlul ilm menyatakan wajibnya, ya, menyatakan wajib daripada istinsyak. Idza istinsyakta fabalig, jika engkau beristinsyak maka bermubalaghahlah, artinya yang banyak airnya yang dimasukkan, ya. Illa an takuna shaiman, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Ya, artinya dalam keadaan puasa bukan berarti tidak diperbolehkan. Tetap disyariatkan untuk istinsyak, namun sedikit saja. Ya, dikhawatirkan air masuk ke kerongkongan. Karena di antara perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke kerongkongan kita. Ala kulli hal, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatal abrar ingin berdalil dengan hadis ini tentang bab, ya, ketika seorang pembantu itu berbuat salah. Dari potongan hadis, la tadhrib dha'inataka kadharbika amatak, artinya boleh kita memukul seorang pembantu jika dia melakukan sebuah kesalahan, ya. Kemudian di sini juga di dalam hadis ini, yaitu secara umum, yang pertama larangan memukul perempuan, ya. Larangan memukul perempuan sebagaimana kita memukul budak, ya. Sebagaimana kita memukul budak. Begitu juga di sini terdapat isyarat, ya, terdapat isyarat bahwasanya pukulan itu tentunya harus didahului dengan nasihat. Harus didahului dengan nasihat, karena hukum asalnya adalah nasihat. Ya, menyampaikan nasihat, baru setelah itu jika tidak mau maka di sana diperbolehkan untuk memukul. Begitu juga di sini terdapat isyarat bahwasanya hukum asalnya yang memukul itu adalah laki-laki. Ya, perempuan bukan sifatnya. Ya, seorang wanita memukul. Artinya ketika ada wanita yang beringas, ya, ini menyerupai laki-laki. Ya, hukum asalnya yang memukul ini adalah laki-laki. Ya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat perintah atau syariat istinsyak dan bermubalaghah di dalam istinsyak, kecuali jika kita dalam keadaan puasa. Ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan ini adalah termasuk kewajiban daripada wudu, bukan hanya sunnahnya saja. Ya, bukan hanya sunnah daripada wudu. Begitu juga di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah seorang yang rakus terhadap dunia. Bukan seorang yang menggebu-gebu di dalam mendapatkan dunia. Nah, sekaligus di sini terdapat bahwasanya dunia ini adalah perkara yang hina. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, Rasulullah bersabda, dunia mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Ya. Artinya kita diperintahkan untuk berhati-hati dari urusan dunia. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat contoh bagi kita bahwasanya manusia ini seharusnya untuk mengetahui kadar dirinya. Tidak tasyabbu' bima lam yu'ta. Tidak merasa kenyang, ya. Tidak merasa dirinya seolah-olah haus akan sesuatu yang bukan kapasitasnya, yang bukan miliknya, ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan satu tambahan dari 100 tadi, Rasulullah menolak. Konsekuensinya jika nambah satu harus disembelih satu. Tidak mau lebih daripada 100. Karena Rasulullah tahu batas kemampuannya. Ya. Rasulullah tahu batas kemampuan dirinya. Mampunya ya 100. Mengapa memaksakan diri kemudian tambah jadi 150? Ya. Ini di dalam permasalahan ini dan dikiaskan dengannya setiap perjalanan hidup kita. Ya. Khud mazalan, ya, ketika kita akan membangun rumah, kita punya tanah ukuran 6x12. Ya, kemampuan kita membangun separuhnya. Ya sudah, itu kemampuan kita. Ya. Ubsud rijlak ala qadr firasyik. Ya. Panjangkan kakimu sekadar apa? Sekadar tempat tidurmu. Artinya kalau kita lapangkan kaki kita melebihi tempat tidur, nyaman atau tidak nyaman kira-kira? Tidak nyaman. Begitu juga ketika kita akan membangun rumah. Kita memaksakan diri, saya akan membangun totalitas 6x12. Sedangkan kemampuan kita setengahnya. Kemampuan kita setengahnya. Akhirnya apa? Dia berhutang sana sini. Ya, akhirnya kesulitan untuk membayar dan lain sebagainya. Fa'ala kulli hal, ya. Jadi ini adalah contoh Nabi kita alaihi salatu wassalam apa yang dilakukannya adalah qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Begitu juga makan, ya. Ya kita mampunya makan dengan tempe dan tahu misalnya. Memaksakan diri harus beli kambing misalnya, atau daging atau ayam, padahal kita tidak mampu, ya, karena hawa nafsu dan lain sebagainya, dia memaksakan dirinya, maka pasti di sana akan menimbulkan dharar, menimbulkan kerusakan yang lain. Betul, mungkin saja dia bisa mendapatkan itu, namun di sisi yang lain akan ada sesuatu yang rusak. Karena sebab apa? Dirinya memaksakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini namanya tasyabbu' bima lam yu'ta. Ya, dia merasa kenyang dengan yang tidak diberikan kepadanya. Ya. Begitu juga di dalam berkendaraan. Loh Ustaz, katanya kendaraan yang nyaman itu adalah bagian daripada kenikmatan. Na'am. Namun kita perhatikan, ya, qadar istita'ah, kemampuan kita. Ketika kita bisa beli mobil, ya, yang mungkin budgetnya 100 juta dan tidak merusak yang lain, artinya di sana ada kebutuhan yang lain, mungkin sekolahnya anak-anak akhirnya terlambat, atau mungkin listriknya akhirnya tidak teratasi, atau mungkin hal-hal yang lain yang darurat, hanya karena dia memuaskan dirinya beli mobil yang harganya 100 juta. Ya. Kenapa jika kita bisa beli yang harga 50 juta, permasalahan yang lain terkendali, dan kenyamanan pun kita dapat. Ya. Kenyamanan kita dapat. Nah, kita dituntut untuk belajar zuhud. Ya. Ketika kita mampu dan ada, semua sudah kita tangani, bahkan lebih bahkan daripada sedekah. Ya. Kita masih mampu, tidak ada masalah kita membeli sesuatu yang bagus. Ya. Artinya bukan hal yang bertentangan dengan zuhud. Beli mobil yang harganya 200 juta, 500 juta, tidak ada masalah. Ketika tidak merusak yang lain. Namun ketika merusak, ini yang mengkhawatirkan. Ini adalah contoh bagi kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga di dalam banyak hal. Ya. Di dalam banyak hal. Begitu juga di sini. Di dalam hadis ini terdapat gambaran. Ya. Bagaimana salafus saleh di dalam bermuamalah dengan para wanita, baik itu istri, anak maupun budak. Bagaimana gambaran mereka bermuamalah dengan kaum wanita? Selain budak, maka di sana lebih lagi diprioritaskan untuk kelemah lembutan yang ekstra. Ala kulli hal, secara umum Konun ganunnya orang-orang salaf terdahulu di dalam bermuamalah dengan kaum wanita, ini hukum asalnya sebagaimana dikatakan la takufu adza anha, jangan engkau mencoba untuk menghentikan kejelekan dari seorang wanita. Karena hukum asalnya wanita ini khuliqna min dhil a'waj, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka dari itu apa aturannya kaum salaf terdahulu, jangan engkau berhenti, jangan engkau artinya berusaha untuk dia tidak melakukan gangguan sama sekali. Tidak akan bisa. Ya. Tidak akan bisa. Tidak ada gangguan sama sekali kepada kita dari kaum wanita. abadan, selama-lamanya. Kenapa demikian? Fa innahunna khuliqna min dhil a'waj. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Ketika dibiarkan dia tetap bengkok. Ya. Namun ketika dipaksakan kita langsung begitu rusak, ya, akan semakin rusak. Lantas bagaimana? Nah, kata mereka, kata kaum salaf, innama tatahammal al-adha minhunna. Namun yang diminta engkau menahan gangguan yang datang dari mereka dengan terus memberikan nasihat. Istausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah. Saling nasihatilah kepada kaum wanita dengan baik. Ya. Ini aturan salaf. Ini perlu kita jadikan kaidah, karena kita semua akan berinteraksi, baik itu dengan ibu kita, dengan saudari kita, dengan istri kita kelak. Ya. Artinya kita tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan secara totalitas dari kaum wanita abadan, ya, perlu dijadikan catatan. Sepintar apapun, sehebat apapun wanita tersebut, sealim apapun, pasti, ya, sifatnya itu tadi bengkok, ya. Sebagaimana juga dikatakan atau disabdakan Nabi SAW, kaum wanita ini naqisat din wal akal, agamanya kurang, akalnya kurang. Ya. Nah, ini bukan apa artinya ketika kaum wanita ummahat mendengar yang seperti ini, berarti bapak-bapaknya harus ngalah. Bukan begitu, wahai para ummahat, ya. Ini semua disampaikan agar antunna lebih faham dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya. Menjadi yang terbaik untuk suami-suami Anda. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis pernah menyatakan, idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha, jika seorang wanita salat 5 waktu, ya, dan puasa di bulan Ramadan dan memelihara kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Artinya yang sempurna itulah yang mendapatkan balasan tadi, ya. Maka tetap diperintahkan untuk sempurna di dalam bertutur kata, sebagaimana kaum laki-laki, ya. Berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, ya. Ala kulli hal. Selanjutnya, qala bab man khatama ala khadimihi makhafata su'id dhan. Bab selanjutnya, bab siapa yang khatama ala khadimi, maksudnya al khatam di sini adalah mengikat, ya, atau menyegel, ya, menyegel sesuatu yang dibawa oleh pembantunya karena khawatir su'dhon, khawatir terhadap dirinya, berburuk sangka terhadap pembantunya. Ya. Artinya di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya syariat kita mengajarkan demikian. Ini adalah petunjuk salaf, ya, yang banyak ditinggalkan dan banyak orang yang termakan oleh perasaannya. Banyak termakan oleh perasaannya, ya. Karena terkadang seseorang ketika ingin mengantarkan sesuatu, kemudian disegel, diikat sedemikian, ya, khawatir pembantunya perasaan, ya, bukan begitu, ya. Dilakukan itu, ini lebih selamat bagi dirinya. Kenapa? Karena dirinya tidak akan su'dzon kepada pembantunya tadi. Nah, ketika dibuka, akan terlihat sesuatu itu apa. Ini akan membuka pintu. Membuka pintu kejelekan. Mungkin sesuatu itu sesuatu yang berharga. Misalnya sebongkah emas misalnya. Sebongkah atau dua bongkah emas. Terbuka begitu saja. Namanya manusia, ya. Datanglah syaitan. Coba dicuil sedikit emasnya barangkali laku. Syaitan membisikkan demikian. Maka di antara petunjuk salaf yaitu menyegel sesuatu, ya. Sehingga apa? Sehingga diri kita lebih aman untuk tidak bersu'dzon kepada orang lain. Qala haddatsana Bishr ibn Muhammad. Berkata Imam Al-Bukhari telah berkata kepada kami Bishr bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah, yaitu Abdullah ibn Al-Mubarak. Qala akhbarana Abu Khaldah. Abu Khaldah adalah Khalid, nama beliau adalah Khalid bin Dinar As-Sa'di At-Tamimi, thiqah terpercaya. Qala an Abil Aliyah, ma'ruf ya Abu Aliyah, Rufai bin Mihran, Abu Aliyah Ar-Riyahi, Rufai bin Mihran, Abu Aliyah Ar-Riyahi. Qala kunna, beliau berkata, kunna nu'maru, kami diperintahkan oleh pendahulunya, ya, generasi salaf, kami diperintahkan, an nakhtima 'ala al-khadim, untuk kita menyegel atau mengikat sesuatu, mungkin itu isinya uang atau mungkin isinya makanan atau isinya apapun, ya, wa nakil, dan juga kita diperintahkan untuk menimbang. Mengapa demikian? Ya, sehingga tidak ada muncul dzon. Artinya ketika berangkat timbangan demikian. Jadi ketika sampai di tempat yang diinginkan, yang diutus oleh tuannya kepada pembantunya tadi, kok kurang timbangannya, ya. Maka di sana terdapat syariat kita untuk menimbang terlebih dahulu. Wa na'udduha aw wa na'uddaha, dan kita juga diminta untuk menghitung uang. Uangnya 1 juta ya, sudah dihitung, ini uangnya 1 juta, ya. Ketika sampai sana kok bisa kurang? Ya. Artinya ini adalah strategi, ya, di dalam menjalani kehidupan dan juga di dalam berdagang, ya. Strategi di dalam menjalani kehidupan, di dalam bermuamalah terhadap pembantu dan pelayan, dan juga sekaligus strategi di dalam berdagang sehingga kita dijauhkan dari kerugian. Artinya Islam juga mengajarkan kepada kita, demikian sempurna Islam, ya, mengatur di dalam yang seperti ini. Kata Abu Aliyah, kunna nu'maru, kami diperintahkan. Artinya bukan sembarangan. Ini masalah yang berbahaya ketika mereka diperintahkan untuk melakukan hal-hal tersebut, ya. Ketika ditinggalkan bahaya, khawatir. Khawatir di sana jadi pintu masuknya syaitan. Ya, maka diperintahkan demikian. Sebabnya apa disebutkan ilahnya di sini, karahiyata an yata'awadu khuluqa su'in aw yadhunna ahaduna dhanna su'. Sehingga sebabnya karena kita membenci mereka para pembantu berakhlak dengan akhlak yang jelek atau terbiasa dengan akhlak yang jelek sehingga bermudah-mudahan akhirnya menggampangkan mereka kurang satu, kurang dua, ya. Atau salah seorang dari kita menyangka dengan prasangka yang jelek. Ini ilahnya. Kenapa diperintahkan? Karena sebabnya ini tadi. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya mukhalafah, menyelisih perkara-perkara ini adalah akhlak yang tercela. Ya, merupakan akhlak yang tercela. Artinya ketika kita membiarkan pembantu kita demikian, tidak kita atur, ya. Ketika dia mau berangkat, mau berjalan, berapa yang dibawanya, kemudian dia kembali nanti akan membawa apa dan seterusnya. Ketika kita tidak mengaturnya, ini termasuk su'ul khuluq, ya. Termasuk akhlak yang jelek. Sebagaimana dikatakan di sini, karena kami pun membenci mereka berakhlak, terbiasa dengan akhlak yang jelek. Akhlak yang baik bagaimana? Yaitu kita atur. Ya. Ketika itu berupa sesuatu yang berharga, ya kita segel, kita ikat yang rapi. Sehingga ketika ada perubahan tadi khawatir ini diganti atau yang semisal itu. Ketika itu sesuatu yang ditimbang maka kita timbang. Ketika itu sesuatu yang memang harus dihitung ya kita hitung. Ya. Ala kulli hal. Demikian keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala babu man adda ala khadimi makhafat adzan. Bab ini pun hampir sama dengan bab sebelumnya. Yaitu bab siapa yang menghitung sesuatu ya, ketika diamanahkan kepada pembantunya karena khawatir dzan yang jelek atas dirinya. Ya, artinya Islam juga betul-betul peduli terhadap diri kita, ya, terhadap diri kita secara pribadi. Kita juga dituntut untuk memutuskan segala macam wasilah yang akan mengantarkan kita kepada kejelekan, baik itu di dalam tutur kata, baik itu di dalam prasangka ataupun di dalam perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi Islam menutup semua pintu itu. Qala haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Israil an Abi Ishaq an Harithah bin Mudharrib, ya, dari Harithah bin Mudharrib, ya, Harithah bin Mudharrib Al-Abdi Al-Kufi. Beliau berjumpa Nabi SAW namun tidak meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya tidak diketahui riwayat dari Harithah bin Mudharrib yang datangnya dari Nabi SAW secara langsung. Qala an Salman, dari Salman, Salman yang dimaksud adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabiyun jalil yang perjalanan hidupnya penuh dengan ibrah dan betul-betul perjuangan yang sangat, ya. Dan ini bisa kita jadikan contoh di dalam perjalanan kita menuntut ilmu, ya. Di dalam perjalanan kita ketika menuntut ilmu artinya tidak mudah. Ilmu itu dan al-haq itu mahal, ya. Tidak mudah didapat, penuh dengan perjuangan. Sebagaimana yang terjadi pada seorang Salman Al-Farisi. Sebagaimana namanya, ya, beliau seorang sahabat yang asalnya dari negeri Faris. Ya, dari negeri Faris, Persi, ya, zaman sekarang disebut, zaman dahulu disebut Persi dalam bahasa kita. Dan beliau pun dilahirkan dari keluarga yang taat di dalam agamanya. Artinya sebagian orang menyatakan bahwasanya beliau budak na'am pada akhirnya. Namun beliau dilahirkan dari bapak yang mutadayyin, yang berpegang dengan agamanya. Yaitu agama Majus. Agama Majus. Bahkan bapaknya ini mempunyai tugas menghidupkan api untuk para penyembah api. Ya, untuk para penyembah api, termasuk Salman Al-Farisi, mengikuti agama bapaknya. Sampai kapan? Sampai beliau bertemu dengan seorang rahib, seorang Nasrani, ya, pembesar agama Nasara, yang dengan lembutnya. Baik, nama azan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Baik, fadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kembali lagi kepada penjelasan tentang Salman Al-Farisi. Beliau adalah seorang anak daripada pembesar agama Majusi yang kemudian mendapatkan penjelasan dari seorang rahib Nasrani tentang hakikat daripada agamanya yang batil. Beliau pun dengan jerih payahnya keluar dari agamanya dan masuk kepada agama Nasara. Ya. Dan tidak diam beliau, beliau terus belajar sampai berpindah ke negeri Irak. Ya. Di Irak sana beliau pun berjumpa dengan sekian ahbar, sekian pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasara, ya, yang kesemuanya, ya, kesemuanya mereka menyampaikan bahwasanya kita sedang menunggu kedatangan seorang nabi. Sedang menunggu kedatangan seorang nabi dan diajarkan kepada beliau sifatnya demikian dan demikian. Ya. Ada tanda kenabian, kemudian nabi tersebut berasal dari daerah yang penuh dengan pohon kurma, kemudian tidak mau memakan sedekah dan menerima hadiah dan seterusnya. Ya. Sampai beliau pun ditunjukkan bahwasanya di negeri Syam terdapat seorang alim. Seorang alim dari kalangan Nasara. Beliau pun mendatanginya. Mendatangi seorang alim tadi. Dan wakil yang beliau saksikan bahwasanya alim yang dibangga-banggakan oleh manusia ternyata memakan harta manusia dengan batil. Beliau pun kecewa. Beliau pun kecewa. Kemudian setelahnya beliau di tengah-tengah perjalanan, ya, beliau bertemu dengan qabail min qabilah min qabailil Arab, ya, qabilah dari qabilah-qabilah Arab yang sedang melakukan perjalanan. Dengan ketidakpahaman satu dengan yang lainnya dari bahasa dan sebagainya, Salman radhiyallahu an dibawa oleh kabilah-kabilah tersebut dan dianggap sebagai budak. Ya. Padahal Salman sendiri belum pernah tahu yang namanya perbudakan semenjak lahir. Ya. Kabilah tersebutlah yang menjadikan Salman sebagai budak. Dijuallah ke salah satu pemilik kebun kurma. Ya. Salah satu pemilik kebun kurma di Madinah. Di Madinah. Kemudian Salman pun diminta untuk bekerja keras siang sore terus. Beliau pun dipukul, disiksa dan sebagainya. Namun beliau punya perjanjian dengan tuannya, yaitu dengan apa yang disebut dalam bahasa Arab mukatabah. Ya. Mukatabah yaitu perjanjian ketika Salman bisa membayar sejumlah uang maka Salman pun bebas. Salman pun dibebaskan dari perbudakan. Satu ketika in jalan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah lewat perbudakan tadi, ya. Subhanallah, belum tentu sesuatu yang kita anggap hina itu adalah hina seterusnya, artinya bisa jadi ini adalah jalan kebaikan bagi diri kita. Sebagaimana Salman. Salman Allah ingin Salman mendapatkan hidayah lewat perbudakan. Ya. Satu ketika beliau berada di atas pohon kurma, ya, sedang bekerja untuk menurunkan kurma dan sebagainya. Beliau pun mendengarkan perbincangan tuannya dengan teman-temannya. bahwasanya terdapat seorang nabi yang membawa agama yang baru, memerintahkan manusia untuk menyembah Allah saja, tidak boleh menyekutukan Allah. Mendengar dari siapa? Dari tuannya. Ketika Salman pun bertanya, Salman disiksa. Artinya tuannya pun tidak senang dengan pertanyaan itu. Ya. Namun subhanallah, himmah di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari kebenaran, tidak berhenti dari jiwa seorang Salman. Salman pun terus mencari. Sampai beliau pun mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau teringat dengan apa yang disampaikan oleh para rahib-rahib yang beliau kenal, guru-guru beliau dari kalangan Nasara, bahwasanya tandanya ini, tandanya itu dan lain sebagainya. Salman pun datang. Beliau mengumpulkan sedikit demi sedikit korma, ya, sedikit demi sedikit korma beliau bawa kepada Rasulullah SAW dan menyatakan ini adalah sedekah. Karena Salman tahu di antara tandanya sang Nabi alaihi salatu wasalam tidak menerima sedekah. Ya. Nabi dan ahlul baitnya tidak menerima sedekah. Maka Salman pun menyatakan ini adalah sedekah. Coba lihat kecerdasan seorang Salman. Nabi pun mengambil dan dibagikan kepada manusia. Kok tidak dimakan? Semakin kuat keinginan Salman untuk mengetahui apakah benar ini adalah Nabi yang dikatakan oleh rahib-rahib tadi. Beliau pun kembali. Kembali ke tuannya. Mengumpulkan kembali korma. Ya. Mengumpulkan kembali korma, kemudian datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, "Hadza hadiah, ini adalah hadiah." Ketika dikatakan ini adalah hadiah, Rasulullah pun memakannya. Rasulullah memakan korma yang dikatakan oleh Salman sebagai hadiah tadi. Semakin kuat bahwasanya ini adalah Nabi, maka beliau berusaha, ya, untuk mengetahui tanda khatamun Nabi, khatamun Nubuwah. Ya, tanda kenabian daripada Nabi SAW yang ada di badannya terlihatlah oleh Salman, dan beliau pun semakin yakin dan menyatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam Salman Al-Farisi, dan menceritakan kepada Nabi demikian dan demikian. Akhirnya Nabi pun membantu Salman sampai Salman bisa untuk membayar dirinya sendiri dan membebaskan dirinya dari cengkeraman perbudakan. Maka dibebaskanlah, dan Salman bersama Nabi SAW berta'awun dengan Nabi dan para sahabatnya. Ala kulli hal, beliau adalah seorang sahabi yang penuh dengan pelajaran di dalam perjalanan hidup beliau di dalam mencari kebenaran, yang menyimpulkan dari kehidupan dan perjalanan beliau bahwasannya thalabul ilm ini tidak mudah. Ya, menuntut ilmu tidak mudah, mencari kebenaran pun juga mahal harganya. Ya, maka kita dituntut untuk terus mencari, karena ini adalah jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke sorga, dan sorga inilah tujuan hidup setiap jiwa. Ya, semua mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala, yaitu Salman berkata, "Inni la'uddul 'uraqa ala khadimi makhafatadhan." Aku, kata Salman, menghitung al-uraq. Al-uraq ini jamak dari araq, yang artinya adalah tulang belulang. Tulang belulang yang dagingnya sudah diambil, sudah habis dimakan atau sebagian sudah dimakan. Aku, kata Salman, menghitung tulang yang ada pada pembantuku karena khawatir su'dzon dari diriku. Khawatir ada dzon, prasangka-prasangka yang jelek. Ini pun sama dengan hadis yang telah lalu. Intinya para salaf keadaan mereka demikian, ya, mereka memperhatikan sehingga diri mereka diselamatkan dari sifat su'dzon kepada orang lain, begitu juga mereka ingin pembantunya pun juga selamat dari perkara-perkara yang tercela. Begitu juga bahwasanya salafuna saleh memelihara diri mereka dari sesuatu yang akan mengantar mereka kepada su'udzan, dan ini juga kedua contoh bagi kita untuk menerapkan setiap perkara yang sudah disebutkan di dalam athar ini. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.